Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa qala hadhihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita. Di mana pada pertemuan atau pembahasan sebelumnya, barakallahu fikum, kita telah sampai kepada di antara poin penting yang harus diketahui oleh para wanita, min afatil lisan, di antara penyakit-penyakit lisan. Dan terakhir kemarin adalah penyakit lisan adalah mendebat, membantah, menentang dengan ucapan, tetapi mendebat itu dalam rangka untuk menolak sesuatu tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Dan sudah diterangkan bahwa mendebat itu ada dua jenis. Mendebat dalam rangka untuk menerangkan al-haq, menerangkan agama Allah, membantah syubhat, penyimpangan-penyimpangan yang dimiliki oleh kelompok yang menyimpang, ini merupakan sesuatu yang terpuji. Yeah. Adapun jenis yang kedua kemarin adalah mendebat yang tercela, yakni yang menyelisihi dari jenis yang pertama. Mendebat bukan untuk menerangkan kebenaran, bukan untuk menolong agama Allah, bukan pula untuk membantah penyimpangan-penyimpangan yang dimiliki kelompok yang menyimpang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena memang wanita itu ada satu sisi kelemahan pada lisan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada para wanita, ya, mengingatkan kepada para wanita yang mereka itu, kata Nabi SAW, takfurna la asyir. Mereka itu banyak menjadi ahlun nar, waliyadzubillah, karena ternyata disebutkan dalam hadis yang sudah lewat, mereka itu memiliki sifat takfurna la asyir. Banyak mengingkari, ya, banyak mengingkari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Ya, kadang ketika disuruh membantah, padahal perintah yang diperintahkan oleh suami barangkali hal yang baik yang akan menjadi kebaikan dia di dunia wal akhirah. Maka barakallahu fikum, sampai kadang ketika diajak untuk apa, misalkan ketika dia mungkin belum memakai hijab, jilbab, ya, suaminya ngajak, ayo pakai jilbab, malu sama Allah, ya, kamu sudah diberi nikmat oleh Allah. Kadang wanita itu karena tidak bersyukur dengan nikmat Allah diberi suami yang baik tadi, dia malah mendebat. Mendebatnya bukan pakai ilmu, ya. Kadang apa? Pakai emosi. Pokoknya, ya, pokoknya sudah. Ini sudah tradisi dari zaman ke zaman. Saya tidak mau merubah tradisi yang sudah ada. Ya, baik. Padahal, barakallahu fikum, Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh suaminya barangkali itu sudah jelas. Maka berlindung dirilah kepada Allah dari sifat yang demikian itu. Baik. Sekarang kita masuk penyakit lisan yang berikutnya. Apa itu? Al-la'nu, melaknat. Penyakit yang berikutnya, kaum muslimin yang kami hormati, para pendengar sekalian yang kami cintai, adalah al-la'nu, melaknat. Nah, apa sih melaknat? Melaknat itu ada dua makna, ada dua arti. Kandungan makna laknat yang pertama adalah di makna as-sab. Sab artinya mencela, dan ini pembahasannya sudah lewat, ya, mencela. Atau makna yang kedua di makna at-tardu wal ibadu min rahmatillah. Yakni laknat itu mengandung makna at-tardu, mengusir, menjauhkan seorang dari rahmatnya Allah. Jadi kalau ada orang mengucapkan Allahumma la'an fulanan, kalau engkau mengatakannya Allah, semoga si fulan itu engkau laknat. Nah, ini ketika kita berucap kalimat demikian itu, kandungan maknanya adalah, ya Allah, jauhkanlah orang itu, lemparkan orang itu dari rahmat-Mu ya Allah. Wal'iyadzu billah. Ya, kalau orang mendoakan laknat, berarti mengharapkan orang itu jauh dari rahmat-Nya Allah. Ya. Ini lisan yang cukup, apa ini? Cukup membahayakan kalau sampai lisan mengucapkan demikian. Penyakit yang cukup bahaya ini. Kenapa? Karena dia mendoakan kejelekan orang itu supaya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Padahal setiap orang, baik di saat masih hidup atau setelah mati, itu selalu mengharapkan rahmatnya Allah. Iya. Bahkan ini yang kita harapkan. Orang kalau sudah mati itu didoakan dengan apa? Rahimahullah. Iya. Semoga Allah merahmatinya. Nah, ini kok lesan kita suka berucap semoga dia terlaknat. Laknat kamu. Nah, ini menunjukkan bahaya yang besar karena orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Ini dua makna yang diterangkan oleh para ulama rahimahullahu jami'an. Para pendengar sekalian, sehingga melaknat ini yang pertama termasuk hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, melaknat orang mukmin ini termasuk di antara kabairid dunub. Melaknat seorang mukmin, ya, melaknat orang mukmin. Orang mukmin berarti saudaranya, ya. Ya, karena mukmin yang satu dengan yang lain bersaudara, apalagi suami istri, ya. Nah, ini lebih-lebih. Persaudaraan bukan sekedar seiman, seislam, tapi persaudaraan yang lebih erat hubungannya. Maka jangan sampai suami atau istri sedikit-sedikit keluar kalimat apa? Laknat. Laknat kamu, kualat kamu, ya. Bahasa kita kualat apa kelaknat? Kualat. Kualat. Mungkin maknanya kualat itu dijauhkan rahmat Allah, ya. Kalau itu maknanya seperti itu, maka itu bahaya. Sebab apa? Yang pertama perlu kita ketahui para pendengar sekalian, melaknat orang mukmin itu termasuk dosa besar. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya, ya. Imam Bukhari mengeluarkan nomor 1363. Imam Muslim mengeluarkan nomor 110. Iya. Hadis dari Zaid ibn Thabit atau Zaid ibn Dhahak. Zaid ibn Thabit ibn Dhahak al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis dari Zaid Abi Zaid Thabit ibn Dhahak al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumul qiyamah." Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, bunuh diri, udziba bihi yaumul qiyamah, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan sesuatu yang dia lakukan dari bunuh diri itu. Kalau bunuh dirinya pakai pedang ditusuk, ya dia disiksa demikian sampai hari kiamat. Walaysa 'ala rajulin nadrun fi ma la yamlikuh, dan tidak ada kewajiban bagi seorang yang bernazar pada perkara yang dia tidak miliki. Wala'nul mu'mini ka qatlih, dan melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya. Melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya. Dalam lafaz Imam Bukhari, wa man la'ana mu'minan wa huwa qatlihi. Siapa yang melaknat seorang mukmin, di sini pakai isim nakirah. Siapa saja yang melaknat orang mukmin, enggak istrinya, tetangganya, enggak saudaranya, kerabatnya, fa huwa qatlihi, maka itu hakikatnya seperti membunuhnya. Kita tahu ya, membunuh orang yang tidak halal dibunuh, dosa besar apa kecil? Dosa besar. Dosa besar. Nah, orang yang melaknat itu kedudukannya seperti orang yang membunuh saudaranya. Cuman bedanya, kalau orang itu membunuh, orangnya langsung mati ya misalkan, dan selesai. Tapi kalau mendoakan laknat, orang itu masih hidup, tapi apa? Orang tersebut jauh dari kebaikan, dari rahmatnya Allah. Iya, padahal orang hidup selalu membutuhkan rahmatnya Allah. Berkata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari tentang makna fa huwa qadlihi, li'annahu idza la'anahu faka'annahu da'a 'alaihi bil halak. Kata Ibnu Hajar, orang yang melaknat saudaranya seorang mukmin itu seperti membunuh, membunuh saudaranya sendiri. Karena kata Ibnu Hajar rahimahullah, idza la'anahu, apabila seorang melaknat, mendoakan laknat untuk saudaranya seiman, faka'annahu da'a alaihi bil halak, maka itu seolah-olah mendoakan kebinasaan, ya, semoga orang itu mampus, ya, binasa, ya. Ini kalimat-kalimat yang mendoakan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau dia orang mukmin atau mukminah, ya, maka ini dilarang dan ini termasuk dosa-dosa besar. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan ketika menerangkan hadis ini, bahwasanya melaknat saudaranya seiman adalah termasuk yakni kana la'nul mu'ayyan min kaba'iri dunub, melaknat orang tertentu dari kalangan kaum mukminin ini termasuk dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua, tadi yang pertama melaknat orang mukmin itu seperti apa? Membunuhnya, karena orang itu dijauhkan dari rahmatnya Allah, seperti orang yang tidak adamul hayat, orang itu seperti tidak lagi punya kehidupan, ya. Kenapa? Karena orang itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Padahal kehidupan akhirat, kehidupan dunia selalu dibutuhkan dari rahmat Allah sehingga orang yang melaknat itu seperti membunuh saudaranya, karena orang itu diharamkan dari kehidupan dunia dan kehidupan apa? Akhirat. Wal iyadu billah. Oleh karena itu tidak halal orang mukmin melaknat, mendoakan laknat kepada saudaranya. Apalagi ya, kalau orang itu tidak pantas didoakan doa laknat. Karena tidak ada bukti-bukti yang nyata untuk didoakan dengan kalimat laknat. Kalimat laknat itu akan balik. Berbalik. Berbalik ya. Berbalik kepada orang yang mendoakan. Ya, jadi kalau orang saudara kita didoakan laknat mungkin karena dianggap punya suatu kekeliruan, kesalahan, sedikit-sedikit kalimatnya laknat kamu. Nah, kalau saudara kita ternyata tidak terbukti atas kesalahan yang kita duga, kalimat laknat itu naik ke langit. Nah itu kalau terbukti apa kalimat tersebut bisa jatuh kepada orang yang mendoakan laknat. Waliyazubillah. Yang kedua, walaknu laisa min khisalil mu'min. Yang kedua yang perlu kita ketahui, melaknat, mengucapkan kalimat laknat kepada saudaranya seiman, ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan termasuk sifat-sifat orang mukmin. Mendoakan laknat kepada saudaranya seiman itu bukan termasuk sifat-sifat orang mukmin. Artinya kalau kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai seorang itu bermudah-mudah menggunakan kalimat laknat untuk saudaranya. Ya, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Juga dikeluarkan oleh Bukhari, barakallahu fikum, di dalam Adabul Mufrad. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisan dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa al-mu'minu biqa'ani walal la'ani walal fahis walal badhi. Laisal mu'min, bukanlah termasuk sifat seorang mu'min, bitta'an, bitta'an dengan suka melaknat. Diterangkan oleh para ulama, ta'an ay al-wuku' fi a'radin nas bidzami wal ghibati wa nahwihima. Ta'an itu maknanya seorang yang melakukan pengrusakan terhadap kehormatan manusia. Orang yang melakukan pengrusakan terhadap kehormatan-kehormatan manusia. Baik dengan mencela, menghibah, dan yang sejenisnya. Itu ta'an. Disebutkan dalam kitab Bahjatun Nadirin, Syarah Riyadhus Shalihin, ta'an itu tadi, seorang terjatuh di dalam mengrusak kehormatan-kehormatan manusia, baik dengan mencela, menghibah, dan yang sejenisnya. Barakallahu fikum. Itu ta'an. Ya. Walala'an. Nah ini, bukanlah sifat seorang mukmin yang la'an. La'an itu orang yang melaknat, banyak melaknat, sedikit-sedikit keluar laknat kamu, laknat kamu. Nah ini namanya la'an. Nah, orang mukmin itu bukanlah demikian. Anaknya susah diatur, dasar kewalat kamu. Istrinya disuruh tidak taat, keluar kalimat bagi laknatullah alaik. Ini bukan seperti itu orang mukmin. Ya. Wala apalagi? Wala bil walal fahish. Walal fahish. Dan bukan sifat orang mukmin. Al fahish. Fahish itu dul fuhush fi kalamih. Kalimat-kalimat yang mengandung kalimat yang fuhush, corok. Yufahish fi kalamih. Ya. Ya, ini kalimat yang corok lah kalau kita terjemah. Ya. Baik ucapannya atau perbuatannya. Walal badhi, dan bukan pula orang mukmin itu dengan banyak melakukan al-badhi. Apa itu badhi? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan al-badhi itu maknanya alladhi ya'tadi ala ghairihi. Yakni badhi itu artinya segala hal yang kalau diucapkan atau dilakukan menimbulkan permusuhan kepada orang lain. Itu namanya badhi. Kalimat atau perbuatan yang kalau dilakukan itu bikin orang lain jengkel, marah, memusuhi kita. Itu badhi. Nah itu orang mukmin tidak seperti itu. Apa contohnya? Banyak kalimat-kalimat yang kadang kalau orang mendengar itu apa? Marah. Orangnya cakep-cakep, bagus-bagus, dipanggil kaki empat. Hadi itu. Ya himar. Na'udzubillah ya. Jengkel tak kira-kira kalau antum? Jengkel. Hah? Jengkel. Kenapa jengkel? Ya. Tidak terbukti. Tidak terbukti. Bukan kakinya empat ya. Iya. Nah itu. Padahal makhluk yang mulia kok dipanggil kaki empat. Na'udzubillah. Ini hindari. Manggil istrinya ya. Seperti Rasulullah SAW memanggil dengan lembut. Ya Aish. Ya Aish. Wahai Aisyah. Ya Aish. Gitu. Ya Humaira. Humaira itu yang pipinya kemerah-merahan. Ya. Kan menyenangkan didengar. Jangan dipanggil. Dipanggil sekali tidak datang. Suaminya langsung. Ya himar. Istri kita digelari himar. Nah ini kalimat yang bikin jengkel ya. Dengkel di hati. Maka laknat barakallahu fikum ini bukan sifat orang mukmin. Ketika saudara kita terjatuh kepada kekeliruan yang mungkin kekeliruan itu karena faktor kelalaian atau mungkin lupa ya. Jangan bermudah-mudah mengucapkan kalimat laknat. Iya. Yang berikutnya. Wala'nu la yakunu minasyuhada alladzina yashhadun anna rasulahum balagha risalah. Orang yang banyak melaknat itu bukan termasuk para syuhada, para saksi-saksi. Artinya orang yang tidak mempersaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah. Orang yang suka melaknat itu bukan termasuk golongan para saksi yang telah mempersaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikan risalah. Dan tidak termasuk pula orang yang berhak memberikan syafaat di sisi Allah kepada saudaranya. Ya, kepada saudaranya. Para pendengar sekalian, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa Islam itu penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nah, sehingga orang yang dia ngaku seorang mukmin ya, sebentar-sebentar ketika melihat saudaranya terjatuh kepada keliruan yang masih mungkin kita memberi maaf, bukan kita langsung banyak mengedepankan maaf. Yang dikedepankan apa? Sumpah serapah kalimat yang laknat isinya. Nah, padahal Rasulullah SAW adalah orang yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala membawa rahmah untuk umat ini. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Darda, dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, la yakunu la'anun, la yakunu la'anuna syufa'aun, syufa'a awala syuhada'a yaumal kiamati. Saya ulangi, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal kiamah. Nabi menyatakan, la yakunu la'anun syufa'a, orang-orang yang mereka banyak melaknat tidak akan bisa memberikan syafaat kepada saudaranya di hari kiamat. Wala syuhada'a, dan tidak diterima persaksiannya pada hari kiamat. Iya, sehingga syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang banyak la'anun, orang yang mereka memiliki sifat banyak mengucapkan kalimat laknat kepada saudaranya atau mungkin kepada kendaraannya. Kendaraannya mogok, dasar motor kelaknat kamu. Gitu ya? Iya. Udah jadi, udah jalan, nabrak orang, dasar orang kelaknat kamu. Ya, sebentar-sebentar kalimatnya laknat kepada kendaraannya sendiri, kepada orang. Pulang sampai rumah, istrinya mendapatkan kalimat laknat lagi. Nah, ini bukanlah orang yang akan, kata Nabi SAW, la yakunu la'anun syufa'a wala syuhada'a, dan ini juga termasuk orang yang banyak melaknat tidak akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat untuk saudaranya. Ketika orang-orang mukmin bisa memberikan syafaat kepada saudaranya dan orang tersebut tidak akan diterima persaksiannya pada hari kiamat untuk orang lain, sehingga seorang itu harus adil, ya, menjaga kehormatan diri, ya, jangan tergesa-gesa dalam mensikapi kekeliruan, kesalahan saudaranya seiman. Para hamba-hamba Allah, dia harus meneliti benar. Jika hendak mengucapkan kalimat-kalimat, tempatkan kalimat sesuai dengan tepatnya. Iya, iya. Karena orang mukmin kalau tidak mau memahami kondisi saudaranya, apalagi mudah mengucapkan kalimat laknat, tergesa-gesa mengucapkan kalimat laknat, nanti orang akan jauh dari dia, ya, orang akan menjauhkan diri dari dia, takut begitu akan laknat, ya, harus berhati-hati. Ini yang keberapa? Satu, ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, melaknat itu bukan termasuk sifat-sifat para siddiqin. Nah, bukan termasuk sifat para siddiqin. Siddiqin itu apa? Orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang betul-betul beriman dengan iman yang benar, ya, mereka tidak memiliki sifat suka atau mudah mengucapkan kalimat laknat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbahi lisiddiqin ayyakuna la'anan. Tidaklah sepantasnya lisiddiqin, bagi orang yang jujur. Ya, bagi orang yang memiliki sifat kejujuran dalam beriman kepada Allah, kejujuran dalam mencintai saudaranya yang beriman kepada Allah, tidak sepantasnya bagi orang yang siddiq ayyakuna la'anan, yaitu memiliki sifat la'anan sebagai orang yang banyak mengucapkan kalimat apa? Laknat. Hadis riwayat Muslim nomor 2597. Dalam hadis ini merupakan tertolaknya sifat melaknat dari seorang yang jujur. Kenapa? Sebab orang yang berakhlak dengan akhlak yang jujur, ya, itu dia akan memiliki sifat yang mulia. Sedangkan kalimat-kalimat laknat itu merupakan ucapan yang menjauhkan orang dari rahmatnya Allah, atau mendoakan agar orang itu jauh dari rahmatnya Allah. Maka doa seperti ini bukan akhlaknya orang mukmin. Coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah kepada masyarakat Quraisy. Bayangkan, dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan untuk merebut kekuasaan, bukan untuk menginginkan harta dan kedudukan, tapi menginginkan umat manusia ini ikhlas beribadah mengikuti agamanya Ibrahim alaihi salam. Agama yang murni, ikhlas beribadah kepada Allah. Tapi coba lihat, beliau berdakwah dan kemudian kaumnya mengusirnya, sampai akhirnya beliau dakwah di kota Taif. Sebuah kota yang di sana beliau berharap, kalau di kota Mekah belum diterima, coba di kota Taif. Siapa tahu dakwahnya diapakan? Diterima. Sampai di kota Taif hujan batu. Hujan batu. Sampai beliau pulang dalam kondisi berlumuran darah, bayangkan. Malakul Jabal datang. Malaikat gunung yang menjaga gunung itu menawarkan jasa. Apa jasa yang ditawarkan? Gunung akan diangkat, nanti dijatuhkan kepada orang yang memusuhi Rasul. Maka Rasulullah SAW tidaklah demikian. Ia penuh dengan rahmah, mengucap, memohon kepada Allah, menyampaikan kepada Malakul Jabal, la bal arju ayah ruja min aslabihim man ya'budullah wa la yusriku nabihi syai'a. Jangan. Bahkan saya berharap akan lahir dari keturunan mereka nanti orang yang mau beribadah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, petunjuk, bimbingan, supaya dapat rahmat. Kenapa? Karena mereka berbuat seperti itu belum mengetahui apa itu Islam yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Islam yang akan menuntun ke dalam jannah yang penuh dengan kebahagiaan. Demikianlah seharusnya seorang muslimah, ya, agar selalu berhati-hati dari berucap laknat, karena sudah disebutkan tadi poin keempat. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah, karena waktu jua yang memisahkan kita. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.